الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ذلك منهم ما بعد. Kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Doa berhubungan suami istri, apakah cukup dibaca oleh suami saja atau harus bersama istri? Fadilatul Syekh, sa'ilun yaqul الدعاء لما أراد الزوج أن يجامع أهله هل يقرأها الزوج والزوجة؟ نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فظاهر الحديث أن هذا الدعاء يقوله الرجل دون المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل. فإذا ظاهر الحديث أن هذا خاص بالرجل، إلا أن اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قالوا لو دعت به المرأة لا بأس بذلك فحسن، لأنه دعاء فلو دعت لا بأس، إلا أن ظاهر الحديث أن هذا الأمر يخص إيش؟ يخص الرجل. ثم أيضا سئل الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز أنه هل يقال إذا كانت المرأة حامل، إذا أراد الرجل أن يجامع زوجته وهي حامل، يعني قد تحقق الحمل وجاء الحمل، فهل يقوله وهي على هذه الحال؟ قال نعم يقوله لظاهر الحديث، لأن الحديث يقول إذا أراد أن يأتي أحدكم أهله، فكلما أراد أن يأتي إلى أهله فليقول هذا الدعاء، لأن الله عز وجل قد يستجيب له في هذا، ويكون هذا الابن إن شاء الله أو المولود يعني بعيدا عن الشيطان. نعم. Setelah membacakan mukaddimah Fadilatul Syekh Abdul Hadi Al-Umairi hafizahullah ta'ala menjawab dari pertanyaan apakah doa mengumpuli istri hanya dibaca oleh suami atau dibaca keduanya, kata beliau zahir lafaz hadis menunjukkan bahwa yang membaca adalah suaminya saja, yang membaca hanya suaminya. Benar, sebagian para ulama menyatakan sekiranya seorang istri juga ingin membacanya tidak mengapa. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, dan di antara mereka adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, sekiranya istrinya juga ingin membaca maka beliau menyatakan boleh membacanya. Tetapi yang diperintahkan di dalam hadis secara zahir yang harus membaca adalah suaminya. Yang harus membaca adalah suaminya. Kemudian ada tambahan jawaban dari beliau, karena dalam hadis disebutkan apabila seseorang ingin mendatangkan istrinya maka hendaknya dia membaca doa sebagaimana yang kemarin telah dibahas. Itu membaca bismillah. Lanjutkan. Sudah hafal semuanya ya. Dikatakan niscaya syaitan tidak akan mendatangkan mara bahaya untuk tatkala ditakdirkan dari malam itu seorang anak. Sekiranya nanti ada anak yang datang dari malam itu setelah dia berdoa maka syaitan tidak akan mendatangkan mara bahaya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala saat beliau ditanya bagaimana ketika wanita itu sudah hamil, apakah juga seorang suami tetap membaca doa itu? Karena lafaznya di hadis disebutkan kelak ketika datang anak maka tidak akan bisa syaitan mendatangkan sesuatu yang membahayakannya. Maka Syekh menjawab bahwasanya hukum membaca doa harus dilakukan. Karena lafaz hadis di pembuka dikatakan idza arada, ketika seseorang menginginkan untuk mengumpuli istrinya. Berarti setiap kali dia ingin mengumpuli istrinya, hamil ataupun tidak hamil, tetap dia membaca doa itu. Wallahu a'lam bishawab. سائل يسأل فضيلة الشيخ تزوجنا سابقا بامرأة غير صالحة فماذا فعلنا؟ نعم، إذا تزوجت من امرأة وهذه المرأة غير صالحة فعليك ما دام أنك قد تزوجت أن تسعى في صلاحها وأن تدعوها، ولربما تكسب أجر هذه المرأة، فليهدين الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمل النعم. فادعوها واجتهد معها في الدعوة واصبر عليها، هذا ما لم تؤثر على دينك. أما إذا كانت هذه المرأة تؤثر على دينك ووجدت أنك قد تساهلت في أمور دينك، وأن هذه المرأة ربما تسبب لك الانتكاس والعياذ بالله من دينك، فهذه المرأة لا خير لك في البقاء معها، تستبدلها بأخرى أحسن منها. وهذا الذي وقع لإبراهيم عليه السلام لما جاء لابنه إسماعيل في مكة وطرق الباب، فخرجت امرأة إسماعيل ولم تعرف إبراهيم عليه السلام، سأل عن إسماعيل فقالت خرج يطلب لنا، فسأل عن حاله وحالها فشكت له سوء الحال وأخذت تشتكي، فلما سمع منها وعرف أنها لا تصلح لابنه قال إذا جاء بلغيه السلام وقولي له يغير عتبة الباب. فلما جاء أخبرته وقال صفيه لي، فوصفته فقال ذاك أبي إبراهيم، وأمرني أن أطلقك عندما قال غير عتبة الباب فالحقي بأهلك، ففارقها. فالمرأة السيئة لا يؤمن من فتنتها. وهكذا كان عمران بن حطان، كان من علماء الحديث، فتزوج من امرأة خارجية فأثرت عليه هذه المرأة حتى ترك منهج أهل السنة والجماعة، فصار من كبار المبتدعة، مبتدعة الخوارج، حتى أنه كان داعية لبدعته. فالمرأة السيئة لا يؤمن من فتنتها. هذه المرأة تؤثر في دينك فخير لك أن لا تبقى معها وأن تستبدلها بمن هي خير منها. والحمد لله كثير من الأخوات صاحبات الدين ولله الحمد، فيستبدل الإنسان، إلا إن هذه المرأة إلا إذا لم تكن لها تأثير على دينك، وإنما هي متساهلة في أداء بعض الواجبات وفي إقامة دينها، فتنصحها وتهددها وتحاول أن تؤثر فيها، هددها بأنك سوف تفارقها إذا لم تلتزم، إذا لم تتمسك بأمور تقوم بأمور واجبات الدين، إذا تهددها. نعم. Ada pertanyaan، bagaimana jika kita sudah terlanjur menikahi seorang wanita namun tidak termasuk kategori salihah? Apakah harus menikah lagi untuk mendapatkan istri yang salihah atau bagaimana? Yani fi ziyadah su'ala syekh, hal tazawwaja 'alayha ukhra? Yatazawwaj mu daruri tkun salihah ghair salihah. Yatazawwaj 'alayha ukhra walau kanat salihah. طيب. هذا مسألة التعدد، هذا ليس له يعني صلة بصلاح المرأة وبعدم صلاحها، فلو أراد الرجل أن يتزوج فمن حقه، لا يشترط أنها تكون مي صالحة، لا تكون صالحة ويعطى معها واحدة صالحة ثانية، يكون البيت كله صلاح. جواب dari Syekh, ketika kita memiliki atau seseorang memiliki istri yang tidak salihah, istri yang tidak salihah, maka bagi suami untuk berupaya memberikan nasihat dengan penuh hikmah. Bimbinglah dia, seru dia kepada jalan yang baik, dan jujurlah memohon kepada Allah untuk kebaikan istri kita. Kita bersabar tentunya untuk bagaimana istri kita mendapatkan hidayah. Kecuali belum mengingatkan kepada kita, seiring dengan waktu, wanita dalam keadaan akan bisa mempengaruhi ketaatan kita, mempengaruhi agama kita. Dengan keberadaan wanita ini terus akan menyebabkan kerusakan pada kita. Bahkan kita akan menjadi orang-orang yang semakin banyak kesalahan, semakin menyimpang. Maka dalam kondisi yang seperti ini, tidak sewajarnya untuk kita mempertahankannya. Ketika memang wanita ini setelah kita mengupayakan, tapi ternyata malah kita yang terpengaruhinya. Sekiranya akan mempengaruhi agama kita, kita akan rusak, na'udzubillah, maka tidak ada baiknya mempertahankan wanita itu. Perhatikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim waktu itu dia mengunjungi putranya Ismail. Saat itu Ismail di luar rumah, dia tidak mendapatkan anaknya, dia mendapatkan istri Ismail. Maka dia bertanya kepada istri Nabi Ismail, bagaimana gerangan suaminya, bagaimana keadaannya. Maka wanita ini yang merupakan istrinya mengeluhkan keadaan yang ada. Bagaimana kesempitan, kekurangan, mengadukan keadaan yang ada. Nampak seorang wanita yang tidak bersabar. Maka Ibrahim pun memahami keadaan dari wanita ini. Maka dia menyampaikan, seperginya aku sampaikan salamku untuk suamimu. Dan kabarkan kabarannya untuk mengganti apa? Palang pintu. Nah, tatkala Ismail pulang, maka disampaikan oleh istrinya bahwa tadi datang Nabi Ibrahim dan menyampaikan salam untukmu, dan beliau mengabarkan untuk supaya mengganti palang pintunya. Dan beliau sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh ayahnya. Akhirnya diceraikanlah istri itu. Kita tahu bahwasanya memang seorang istri yang buruk, yang tidak bisa berubah, ada kalanya sangat bisa memiliki pengaruh, dan bahkan ada kalanya bisa merubah suaminya, merusak agamanya. Imran bin Hattan radallahu ta'ala, salah seorang ulama ahlul hadis dahulunya, Imran ini termasuk seorang ahli dalam ilmu hadis, seorang ulama. Tapi apa yang terjadi? Tatkala beliau menikahi seorang wanita, seorang wanita dari kalangan orang-orang Khawarij, ternyata setelah pernikahan itu Imran ini terpengaruhi oleh istrinya. Kita tahu bahwasanya istrinya adalah seorang tokoh dari kalangan orang-orang Khawarij, bahkan termasuk dai yang bersemangat untuk menyebarkan ajaran kesesatan ini. Ini bahaya sekali ketika memang seorang istri yang memiliki pengaruh atau yang akan mempengaruhi suaminya, mempengaruhi agamanya. Kemudian beliau kembali juga mengingatkan, ada kalanya kita dapati adalah para istri yang mungkin dia menggampangkan dari beberapa nilai-nilai ilmu agama, Maka ketika kita mendapatkan yang seperti ini, hendaknya kita bersemangat untuk memberikan nasihat. Bimbing dia, apalagi masa yang seperti ini. Ajari dia dengan penuh hikmah. Seiring dengan waktu ternyata tetap, dan ada kalanya bertambah kerusakannya, maka berikan peringatan. Tidak mengapa sekali waktu kita berikan peringatan. Kalau kamu tetap dalam kondisi seperti ini, kamu akan saya pulangkan ke rumah orang tuamu. Artinya, diceraikan. Ini jawaban dari beliau. Karena tidak semua wanita itu sama ketika terjadi sebuah kesalahan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian beliau memberikan tambahan dari pertanyaan, apakah dia harus mencari wanita salihah yang lainnya. Kata dia, tidak ada keterkaitan antara apa yang ditanyakan. Karena ta'adud tidak disyaratkan istrinya salih atau tidak salihah. Apakah istrinya salihah ataupun tidak, boleh dia menikah dengan wanita yang salihah. Apalagi ketika yang pertama salihah, yang kedua salihah, maka akan banyak kebaikan yang kita dapatkan. Nah, jadi menikah lagi tidak disyaratkan istri yang pertama harus tidak salih. Artinya salihah atau tidak, bahkan kalau sekiranya dia soleh mendapatkan soleh yang lainnya, ini kebaikan di atas kebaikan, kata beliau. Apa ini? Namanya apa? Tanam. Memilih. Oh, ya sama jawabannya. Yang tadi kan? Iya. Soal apa? Ada pertanyaan, apakah menunggu seorang akhwat yang belum diizinkan menikah oleh orang tuanya, termasuk kesabaran, sikap apa yang harus dilakukan? Jazakumullahu khairan. Syekh Sa'ilah tas'al. نعم ايوه لا لا يعني اقرا كما كان احدى الاخوات لم ياذن لها ابوها للزواج وقد مرت السنين عليها وهل تصبر وهذا من الصبر انتظار الاذن من الولي نعم اولا يعني لا يجوز للانسان ايها الاخوه ان يعضل المراه فيمنعها من الزواج فليتق الله في موليته فليبحث لها عن زوج صالح فليتق الله هذا الرجل السؤال بين يدي الله عز وجل عظيم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاتق الله أيها الرجل في هذه المرأة أنت قد تتمتع في أحضان زوجتك وبين زوجة وهذه مسكينة لا زوج لها فلتتق الله أيها الرجل في هذه المرأة المسكينة الضعيفة التي جعلها الله أمانة عندك فتبحث لها عن زوج صالح ولا يجوز لك أن تمنعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم ترضونه دينا وخلقا فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عظيم وإذا أعضلها هذا الرجل فإنه آثم عند الله عز وجل والمرأة في هذه الصورة هي من الصابرات المحتسبات وأجرها عند الله عز وجل عظيم فإنها تؤجر ولما خرج عمر في ليلة من الليالي عصف في المدينة سمع امرأة تقول تطاول علي هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل أداعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لاهتز من هذا السرير جوانبه فما منعها إلا خوفها من الله ومراقبة الله فعليها أن تصبر وتحتسب وتبعث إلى هذا الأب من يناصحه من أهل الخير والصلاح يخوفونه بالله عز وجل ويقولون له أنت لست يعني بقدر مسؤولية الوقوف بين يدي الله عز وجل ويسألك عن هذه الأمانة، اتق الله في هذه المرأة واحرص على أن تعفها وأن تبحث لها عن زوج. ومن هنا أنبه على إخواني، يا إخوان لا تنتظر صاحب الدين يأتيك، ابحث عن صاحب الدين، فمن رأيت فيه دينا وصلاحا فزوجه. فقد عرض عمر رضي الله تعالى ابنته على علي وعلى عثمان، على علي على عثمان وعلى أبي بكر، وعلى أبي بكر عرض عمر ابنته على عثمان رضي الله تعالى عنه وعلى أبي بكر الصديق لما رأى منهم الصلاح. وهكذا خديجة لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة والإخلاص بعثت إليه تطلبه وترغبه وترغب في الزواج منه. وهكذا موسى عليه السلام مع صاحب لما خرج من مصر وجاءه الرجل الذي سقى لابنتيه، فقالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فبادره لما علم أنه فيه الأمانة والقوة. هكذا أيها الإخوة، يعني لا تنتظر، فإذا رأيت رجلا فيه صلاح فاعرض عليه، فهذه ليس فيه نقص، بل هذا والله من كمال الرجولة. نعم. قبل ما يجاوب الشيخ مثل هذه حفظه الله تعالى، belum memberikan peringatan kepada para orang tua, kepada para wali. Janganlah mereka menghalangi, apalagi melarang putri-putrinya untuk menikah. Jadi dia bertakwa kepada Allah. Ingat, seorang ayah adalah ra'in, dia adalah pemimpin yang kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban. Kamu seorang ayah, seorang suami, kamu bisa merasakan kenikmatan bagaimana bergaul dengan seorang wanita. Maka takutlah kamu kepada Allah. Bagaimana kamu biarkan anakmu dalam keadaan hidup tanpa memiliki pasangan. Takutlah kamu kepada Allah. Ini adalah amanah. Ini adalah amanah yang harus kita perhatikan. Carikan untuknya pasangan yang saleh. Carikan untuknya pasangan yang saleh. Bahkan ketika datang kepada kita orang yang saleh, jangan kalian tolak. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang datang kepadamu seseorang yang kalian ridha agamanya, maka nikahkanlah. Kalau tidak, maka sungguh akan muncul kerusakan di atas muka bumi. Sungguh sangat mengkhawatirkan ketika orang tua menghalangi dan membiarkan anak gadisnya hidup dengan tanpa adanya pasangan, dengan tanpa adanya suami. Bahkan seorang ayah yang menghalangi anak gadisnya untuk menikah, sungguh dia telah berbuat dosa. Dan pada sisi yang lainnya, ketika wanita ini sabar, anak gadis ini sabar, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala. Perhatikan, suatu saat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu keluar di tengah malam. Dia melihat keadaan kaumnya. Tiba-tiba dia mendengarkan untaian syair puisi dari bilik rumah yang diucapkan oleh seorang wanita, yang maknanya sungguh malam ini demikian panjang. Dan kalau bukan karena takut kepada Allah, maka sungguh ujung daripada ranjang ini akan bergoyang. Artinya, bagaimana wanita ini selayaknya seorang wanita membutuhkan belayan, membutuhkan kasih sayang dari seorang suami, tapi karena takutnya dia kepada Allah dan memang karena tidak ada yang halal baginya, maka dia mengungkapkan sebuah untaian kalimat yang dia tutup, kalaulah bukan karena takut kepada Allah. Ini menunjukkan bagaimana rasa takut wanita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang yang takut kepada Allah, tatkala dengannya dia meninggalkan kemaksiatan, dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sabarlah wahai para wanita, dan bagi orang tua, jaga amanah ini. Carikan baginya pasangan yang saleh. Ini merupakan amanah. Dan bahkan bila menegaskan kembali, takutlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia memberikan penegasan terkhususnya kepada para ayah. Ya ikhwan, kalau kalian telah mendapati anak putri kalian dewasa, carikan pasangan yang terbaik untuknya. Jangan kalian halangi, jangan kalian tunda. Tawarkan kepada orang-orang yang saleh. Sebagaimana dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia menawarkan putrinya kepada sahabat-sahabatnya yang saleh. Ditawarkan kepada Abu Bakar, ditawarkan kepada Utsman, ditawarkan kepada mereka, kiranya mereka mau, maka akan dinikahkan kepada putrinya, akan beliau nikahkan putrinya kepada mereka. Perhatikan bagaimana beliau mencari orang yang saleh untuk dinikahkan kepada istrinya atau untuk dinikahkan ke anak putrinya. Demikian pula Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Saat itu Khadijah bahkan menawarkan, tentunya melalui walinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melihat sosok manusia yang demikian istimewa, yang saleh, maka dia ingin menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula Musa, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, tatkala Musa membantu dua wanita yang saat itu sedang berantrian panjang untuk mengambil air, dan kemudian Nabi Musa membantunya. Dan ringkas kisah bagaimana salah satu dari wanita ini menyampaikan kabar ayahnya untuk supaya mengambil Musa, dan pada akhirnya ditawarkan kabar Musa yang ke anak ini atau anak wanita ini meminta kabar ayahnya untuk supaya menjadikan Musa sebagai pekerjaannya, dalam arti menjadi suami dari salah seorang dari mereka, karena Musa itu adalah orang yang kuwi dan orang yang amanah. Maka dipanggillah Musa, dan kemudian diperintahkan kepada Musa untuk menikahi salah satu dari putrinya. Demikianlah seorang mencari orang yang saleh, dan dia diberikan kepada putrinya. Maka tatkala kalian melihat seorang lelaki yang saleh, maka tidak mengapa bagi kalian untuk kalian tawarkan putrimu kepada orang yang saleh ini. Ada pertanyaan, apakah boleh memanfaatkan jasa bank atau bank, halal atau haram, seorang yang menyimpan dokumen seperti sertifikat, ijazah, dan yang lainnya dengan menyewa box demi keamanan karena rumahnya sering dikosongkan. Jazakallahu khairan. Nah. Sa'ilun yas'al fadilat asy-syekh, hal yajuz wad'u asy-syahadah wal wasa'iq fil bunuk fi ijari sunduq al mawjud fi al bunuk. أما الصندوق الذي في البنك أنت تستأجره، والبنك قد يكون جهة آمنة محافظ عليها، فأنت تستأجر صندوق، هناك صناديق في البنوك تستأجرها وتأخذ أنت مفاتيح هذه الصناديق فتضع فيها نقود، أن تضع فيها شهادة، تضع فيها ما تضع، فهذا لا شك فيه لأن هذا جائز، لأنك أنت لم تتعامل مع البنك بمعاملة ربوية، إنما أنت استأجرت منه مكان يأمن لك فيه النقود، والنقود تجدها كما هي، يعني لا يأخذ عليها عمولة ولا يتاجر فيها وتعود عليك بفوائد أبدا. النقود والصندوق والمجوهرات والأوراق كلها في هذا الصندوق، يعني أنت تستأجر منه مكان آمن. نعم هذا جائز. الأمر الآخر أنه قد يضع الإنسان نقوده في البنك يعني بدون صندوق، إنما يحتفظ بها في البنك لاستخدامها متى أراد، وقد يكون الشخص عنده نقود كثيرة، مبالغ كثيرة، فلا يجد مكان آمن يستخدمه إلا البنك، فأين يضع أمواله؟ ربما تتعرض أمواله للسرقة، ربما تتعرض للإتلاف، فإذا وضعها في البنك فإنه له أن يضعها إذا احتاج إلى الأمر إلى ذلك، لكن لا يأخذ الفوائد. إذا أعطاها البنك فوائد على إيداعه لهذا المبالغ فإنه لا يأخذها ولا يبقيها، يعني لا يبقيها للبنك فالبنك يستفيد منها، إنما يأخذها ويصرفها في مصالح العامة للمسلمين، مثل دورات المياه في المساجد، تصليح دورات المياه، تصليح الطرقات والزفلة، ينفقها في الأعمال العامة التي تنفع المسلمين. وأما إبقاءه في البنك فلا يبقيها، لأن البنك في هذا الحال سوف يستفيد منها، فأنت لا تأخذها تستفيد منها لشخصك، وإنما تتخلص منها، هذا يسمى عند العلماء التخلص من الفوائد الربوية. نعم. Ada pertanyaan sebagaimana telah kita bacakan, memanfaatkan jasa bank ketika ingin menyimpan dokumen, sertifikat atau yang lainnya di bank dengan menyewa box demi keamanan karena rumah sering dikosongkan. Syukran katanya. Baik, Syekh menjawab, menitipkan surat penting, apakah itu ijazah, apakah sertifikat, atau bahkan mungkin barang-barang yang mahal dengan menyewa box yang ada di bank, hal yang seperti ini merupakan sesuatu yang mubah, diperbolehkan ketika memang benar-benar kita membutuhkan. Hakikatnya saat itu ketika kita menyewa box di bank untuk menyimpan surat penting ataupun yang lainnya, kita tidaklah berinteraksi secara ribawiyah karena kita menyewa kemudian kita meletakkan di box itu barang-barang kita, dan setiap saat kita ingin mengambil kita bisa mengambilnya. Kemudian beliau juga mengingatkan bahwa ada kalanya seseorang karena keterpaksaan dengan tidak adanya jaminan keamanan ketika uang kita tinggal di rumah, atau kurang amannya kondisi rumah kita baik karena ada pencuri ataupun yang lainnya, sehingga kita khawatir, kemudian kita berkehendak untuk meletakkan uang kita di bank atau di bank. Kata beliau, kalau memang kita tidak memiliki dan tidak mendapati tempat yang aman, maka boleh untuk kita menyimpan uang kita di bank. Tetapi yang perlu kita ingat, bahwasanya saat kita menyimpan uang kita di bank, jangan kita memanfaatkan riba. Tetapi ketika kita menyimpan uang kita di bank, boleh bagi kita untuk mengambil uang riba yang ada. Tetapi ingat, uang itu kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya umum, untuk kemanfaatan umum, dari fasilitas-fasilitas umum. Tidak boleh untuk kita memakannya atau memanfaatkan untuk diri kita. Contohnya, memperbaiki kamar mandi ataupun toilet, baik yang ada di masjid ataupun toilet umum. Kemudian juga membenahi jalan-jalan yang rusak, yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Adapun kita menyimpan di bank kemudian memanfaatkan riba untuk kita, maka ini haram. Kita menyimpan benar-benar hanya untuk mencari keamanan, dan untuk riba yang ada jangan dibiarkan untuk berada di bank, karena bisa jadi seperti ini akan mereka manfaatkan. Oleh sebab itu, riba yang ada ambil, tapi kemudian pergunakan untuk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum dari fasilitas-fasilitas umum yang ada. Ini jawaban beliau, dan di dalam hukum fikih ini sering dikatakan sebagai upaya untuk melepaskan diri dari riba. Oleh sebab itu diperbolehkan memanfaatkan harta riba dengan sebagaimana yang beliau gambarkan. Jazakallahu khairan, kita ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada guru kita Syekh Abdul Hadi Al-Umairi, dan semoga Allah jadikan apa yang telah beliau lakukan untuk kita menjadi timbangan kebaikannya, timbangan kebaikan beliau di hari kiamat kelak. Dan wallahu a'lam bissawab, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.